نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد معاشر الإخوة والأخوات حفظكم الله ورعاكم جميعا الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala, di tangannya lah segala hidayah dan petunjuk. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua untuk mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan dan diamalkan oleh para salaf. Ikhwan fil din, barakallahu fikum. Kemudian juga di malam ini, alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus menanamkan pada hati kita kecintaan terhadap ilmu agama. Ya. Sebab dengan ilmu agama inilah kita bisa melihat yang mana kebenaran, yang mana kebatilan. Dengan ilmu agama inilah kita bisa melihat yang mana sunnah Nabi, petunjuk Rasulullah, dan yang mana hawa nafsu manusia. Semuanya bisa ditimbang dengan ilmu agama. Oleh karena itu, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan ilmu agama dalam Al-Qur'an seperti cahaya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an ilmu agama itu seperti cahaya. Orang yang memiliki cahaya dalam kehidupannya, maka dia tidak akan salah jalan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala nur, cahaya. Wa kitabun mubin, dan kitab yang sangat jelas. Dan cahaya yang dimaksud dalam ayat ini, itu kata para ulama tafsir adalah ilmu agama. Al-Quran dan sunnah itu adalah cahaya yang datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdi bihi Allah. Dengan cahaya itu Allah memberi hidayah. Allah memberi hidayah. Jadi kalau ingin dapat hidayah, itu hanya ada di Al-Quran dan Sunnah saja. Yahdi bihi Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan cahaya itu Kepada siapa? Manittaba'a, kepada orang yang mau ikuti. Kepada orang ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, menuntun kepada jalan-jalan keselamatan. Ya, dengan cahaya itu kata Allah, Allah menuntun, mengarahkan kepada subulus salam, kepada jalan-jalan keselamatan. Ini yang menyelamatkan, ikuti itu. Dengan cahaya itu, ini yang menyelamatkan, ini ikuti. Ini yang membinasakan, tinggalkan, jangan ikuti itu. Membinasakan ini, membahayakan ini, menyesatkan ini. Siapa yang diberi tuntunan oleh Allah? Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan-jalan keselamatan? Manittaba'a ridwanahu, yaitu siapa saja yang ingin mengikuti ridha Allah. Siapa saja yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diberi hidayah. Itu yang dituntun oleh Allah kepada jalan-jalan keselamatan, yaitu orang-orang yang memang menginginkan keselamatan, menginginkan petunjuk, menginginkan kebenaran, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti kepentingan, bukan mengikuti organisasi tertentu, tapi dia mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan-jalan keselamatan dengan cahaya tadi. Ya, wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dan Allah memberi hidayah kepada mereka menuju jalan yang lurus. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya cahaya ini. Dan cahaya yang dimaksud dalam ayat ini apa tadi? Ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi salawatullahi wasalamuhu alaih. Iya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna Allah khalaqa khalqahu fi dhulmah." Sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya di dalam kegelapan. Fi dhulmah. Allah menciptakan makhluknya dan menempatkan mereka pada sebuah kegelapan. Fa'alqa alaihim min nurihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala alqa alaihim, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka cahayanya. Fa'alqa alaihim min nurihi, kemudian Allah memberikan kepada mereka yang diizinkan oleh Allah cahayanya. Faman asabahu min dhalika an-nur ihtada, maka siapa yang dapat itu cahaya dari Allah, ihtada, dialah yang mendapatkan petunjuk. Waman akhta'a, tetapi siapa yang tidak dapat itu cahaya, dhalla, dialah yang tersesat. Dialah dhalla, kata Rasulullah, dialah yang akan tersesat. Nah, maka khalafiddin, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kecintaan kepada ilmu agama. Di tengah banyaknya manusia berpaling dari ilmu dan menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak berasal dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di tengah banyak manusia meremehkan tentang ilmu agama. Kenapa ilmu terus? Kenapa duduk terus? Kenapa dakwah terus? Subhanallah. Barakallahu fikum. Ya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu inilah kita bisa menatap. Kita diberikan pandangan yang tajam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menilai sesuatu. Ya, dan tidaklah terjadi fitnah, fitnah apapun, kecuali yang pertama kali mengetahui itu fitnah adalah orang yang berilmu. Kata para ulama, idza ja'atil fitnah, ketika fitnah itu datang, arafaha kullu alim, maka orang-orang yang semua orang-orang yang berilmu tahu. Belum datang, baru mau datang, oh, mereka orang-orang berilmu sudah tahu, oh, ini fitnah. Siapa yang langsung tahu? Orang berilmu, ini fitnah. Wa idza adbarat, tapi ketika fitnah itu sudah selesai, berakhir, pergi, arafaha kullu jahil, maka semua orang-orang bodoh baru tahu, oh, ternyata pahala itu fitnah. Jelas? Ketika Qarun keluar dengan kemegahannya, dengan perhiasannya, maka berkatalah orang-orang bodoh, seandainya kami juga bisa dapat seperti itu. Tapi langsung dibantah oleh orang berilmu, wailakum sawabullah, celaka kalian. Ya, lihat siapa yang bisa menilai, melihat sesuatu, orang berilmu. Maka ilmu agama itu merupakan perkara yang sangat kita butuhkan, ikhwah sekalian. Barakallahu fikum. Ya, maka ya, sibukkan diri. Sibukkan diri dengan ilmu agama, tapi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan pelajarilah bagaimana sirah as-salaf, bagaimana perjalanan salafus salih, sahabat, tabi'in, dalam menghadapi kejadian demi kejadian. Kullu khairin fi ittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Semua kebaikan itu ada pada mengikuti jalannya salaf, dan seluruh kejelekan itu ada pada mengada-adanya orang-orang belakangan. Baik, barakallahu fikum. Iya. Alhamdulillah, malam ini insyaallah taala kita akan melanjutkan ya kajian kita membahas kitab tauhid karya al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada bab yang ke-33. Bab tentang tawakal. Tentang tawakal. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada ikhwan yang mau menghafal. Satu saja atau dua. Ya, ikra. Wa yashfi 'anni wa Baik, santai. Barakallahu fiik. Abu Fadl, bagian antum kah? Kalau ضعالا بقولي hakada ويكذب معها ويصدق ايوه صدق شكرا له يا تلanjutkan nanti. قال المؤلف رحمه الله تعالى طيب. Setelah beliau menyebutkan ayat yang merupakan judul bab, itu ayat yang memerintahkan untuk bertawakal hanya kepada Allah, ya, dan kita telah menjelaskan طيب tentang ayat ini, siapa yang dimaksud dalam ayat ini dan bagaimana kejadiannya, ini telah kita bahas. Setelah itu beliau menyebutkan ayat yang kedua pada bab tawakal ini. Kata beliau, wa qawluhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqa. Baik. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang yang ketika disebut Allah subhanahu wa ta'ala, maka bergetarlah hati-hati mereka. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka. Dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Mereka adalah orang-orang yuqimunas salat, yang menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Maka mereka-mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman. Baik, barakallahu fikum. Ayat ini menjelaskan kepada kita sifat-sifat orang yang beriman. Tanda-tanda orang yang beriman dengan keimanan yang benar, dengan keimanan yang sempurna atau keimanan yang benar. Baik, maka disebutkan di sini beberapa sifat, beberapa tanda dari tanda-tanda orang yang beriman itu. Dan di sini ikhwana fiddin azzakumullah diawali dengan innama. Innama. Apa innama? Hanya. Tidak ada yang lain. Innama itu sering kita sebutkan bahwa innama dalam bahasa Arab namanya adatul hasr. Huruf yang digunakan untuk membatasi sesuatu. Innama. Ya, maka ketika disebutkan innama, berarti biasanya digunakan untuk membatasi sesuatu. Hanya. Tidak ada yang lain. Nah. Maka disebutkan dalam ayat, orang yang beriman itu hanyalah orang. Orang yang beriman itu hanyalah orang yang ketika disebut Allah, apa yang terjadi? Hati-hati mereka bergetar karena takut. Itulah orang yang beriman. Hanya itu orang yang beriman. Hanya itu orang yang beriman. Ketika apa? Sifatnya yang pertama, ketika disebut Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Hatinya bergetar karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang beriman. Iya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala makna ayat ini. Beliau membawakan riwayat dari seorang tabi'in, Sufyan Al-Thawri. Sufyan Ibn Sa'id Al-Thawri rahimahullah, yang semasa dengan Imam Malik dan selevel ilmunya dengan Imam Malik, beliau berkata, sami'tu as-Suddi yaqulu fi qawlihi ta'ala, aku mendengarkan Al-Imam As-Suddi, bukan As-Sa'di ya. Kalau Al-Imam As-Sa'di itu penafsir ulama belakangan. Kalau Al-Imam As-Suddi ulama tafsir dulu dari kalangan tabi'in, penafsir yang sangat diakui dan disebutkan dalam buku-buku tafsir. Al-Imam As-Suddi rahimahullah. Kata Sufyan Al-Thawri rahimahullah, aku pernah mendengarkan Al-Imam As-Suddi berkata menafsirkan ayat tadi. Orang-orang yang beriman itu bagaimana? Ketika disebut Allah, hati mereka bergetar. Apa maksudnya ini disebut Allah? Kata Imam Subi, huwa rajulu. Dia adalah orang yuridu ayyablima, ingin berbuat dolim. Aw yahimma bima'siyah, atau ingin bermaksiat. Ketika ada keinginannya, belum melakukan, baru ada niat. Ketika ada keinginannya untuk berbuat kedzaliman, ketika ada keinginannya untuk berbuat maksiat, yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu maknanya disebut Allah ya. Artinya ada orang ketika ingin berbuat dosa, ketika ingin berbuat kedzaliman, baru ingin, tiba-tiba dia mendengar nasihat. Ada orang berkata, memberikan nasihat, berkata orang itu, ittaqillah. Apakah langsung dinasihati dia, atau hanya mendengar orang bilang ittaqillah? Ketika dikatakan kepadanya ittaqillah, fayajilu qalbuhu, maka hatinya pun langsung bergetar. Itulah orang beriman. Ya, sebab orang beriman bukan berarti orang beriman itu tidak punya rasa apa, tidak berkeinginan bermaksiat, karena mereka punya keinginan bermaksiat. Tetapi baru ketika mereka berkeinginan untuk bermaksiat, kemudian mendengarkan ittaqillah, mereka langsung ketakutan. Mereka langsung bergetar. Itulah orang yang beriman. Sekali lagi, orang yang beriman bukanlah orang yang tidak pernah mau bermaksiat. Pasti ada suatu saat keinginan untuk berbuat dosa. Ya, tetapi keimanan mereka yang kemudian menyebabkan mereka terbentengi dari maksiat. Keimanan mereka yang kemudian membuat mereka punya rasa takut kepada Allah. Ketika dikatakan kepada mereka ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka mereka langsung berhenti. Mereka tidak jadi. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang beriman dengan sebenar-benar iman. Ya. Ini semua adalah timbangan bagi kita untuk mengukur nilai keimanan kita. Silakan kita masing-masing mengukur bagaimana keimanan kita. Apakah saya telah mencapai iman yang sebenarnya, atau baru berada pada derajat iman yang bawah? Derajat iman yang tertinggi, yang sempurna adalah ketika dia ingin berbuat dosa, mendengarkan nasihat, mendengarkan kata ittaqillah, apa yang terjadi? Hatinya gemetar. Hatinya bergetar. Sama keadaannya sahabat ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, terjatuh dalam sebuah kesalahan. Terjatuh dalam sebuah kesalahan fatwa. Ya. Di saat itu beliau apa? Beliau membolehkan riba. Beliau membolehkan riba. Riba al-fadl. Naam. Jadi bolehkan riba al-fadl. Maka sampailah fatwa itu di telinga sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang lebih junior daripada Ibnu Abbas. Sebab Abu Sa'id Al-Khudri itu bertemu dengan Nabi di saat belum balig, masih kecil. Tapi tetap sahabat sebab berjumpa dengan Nabi. Tapi dari sisi seniornya atau juniornya, beliau dibawa Ibnu Abbas. Tapi sampai di telinga beliau, Ibnu Abbas membolehkan riba. Maka beliau nasihati Ibnu Abbas. Nasihat, apa nasihat beliau? Kalimat yang beliau ucapkan adalah ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata ya'kulun nasur riba? Sampai kapan manusia akan makan riba gara-gara fatwa kamu? Sampai kapan manusia akan makan riba gara-gara fatwa kamu? Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Abu Sa'id menyebutkan hadis yang melarang riba. Riba al-fadl. Setelah dibawakan, langsung Ibnu Abbas mengatakan jazakallahu khairan. Ya. Itu keadaan orang-orang yang beriman, ikhwas kalian. Baik. Antum mungkin pernah dengar kisah tiga orang yang terkurung dalam goa. Terkurung dalam goa. Mereka tidak bisa keluar. Mereka sudah berusaha menggeser batunya, tapi mereka tidak mampu. Maka mereka berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Maka bertawassullah yang pertama, ya, dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Bergeserlah pintu, tapi belum bisa keluar. Bertawassullah yang kedua dengan amal solehnya, ya, dengan apa? Dengan budak atau pekerjaannya. Taib yang pergi tanpa mengambil upah, kemudian dia jaga, dia amanah memberikan upahnya ketika dia datang. Bergeserlah batunya, tapi belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga juga bertawassul kepada Allah. Ya, dia berkata bahwa saya pernah tertarik dengan seorang wanita, dan kebetulan wanita itu adalah anak paman saya. Ya, berarti sepupu kan. Maka aku berusaha membujuk dia, tetapi dia tidak mau. Maka suatu ketika dia sangat butuh uang. Ya, maka dia menawarkan kepadaku, ya, kalau ingin maka berikan kepadanya 100 dinar. 100 dinar. Fatalabtuha, aku pun mencari. Sampai aku dapat 100 dinar, aku serahkan kepadanya. Kemudian dia serahkan dirinya kepadaku, kata orang itu, falamma qa'adtu baina rijlaiha, ketika aku duduk di antara dua pahanya, ketika aku duduk di antara dua pahanya, qalat, dia berkata, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Wa la tafuddal khatam illa bihaqqi, jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Bertakwalah kamu kepada Allah wahai rajul. Takutlah kamu kepada Allah wahai rajul. Jangan kamu pecahkan cincin ini kecuali dengan haknya, itu dengan sesuai dengan agama. Maka kata orang itu, ketika dia mendengar kata bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun berkata, ya faquntu, aku pun langsung berdiri, aku langsung tinggalkan. Ya, dalam keadaan sudah seperti itu tadi keadaannya, ya. Wa taraktu mi'ata dinar, dan aku singgalkan itu 100 dinar, aku tidak ambil juga, aku biarkan, langsung pergi saya. Ya, kenapa ini? Rasa takut, sampai tidak sempat ambil itu uang. Langsung pergi, bangkit, dan langsung tinggalkan itu wanita. Kemudian dia berkata, ya Allah, fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika min khasyiatik, ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku melakukan itu karena takut saya kepadamu, takutku kepadamu ya Allah, fafarrij 'anna, maka tolonglah keluarkan kami dari gua ini. Maka Allah pun menggeser batu itu sehingga mereka bisa keluar semua. Ya. Nah, ini khas kalian, barakallahu fikum. Ini keadaan orang-orang yang masih punya iman. Di saat kondisi seperti itu, diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, maka muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. kondisi yang sangat jarang ditemukan. Barakallahu fikum. Nah, maka ini yang pertama, orang yang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ketika disebut nama Allah apa tadi, apa? Dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, maka apa yang terjadi? Hatinya pun langsung wajilat, bergetar karena rasa takut yang luar biasa kepada Allah tabaraka wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Baik. Azan dulu. Baik. Ikhwani fiddin wal akhawati fillah, akramani wa akramakum Allah azza wa jalla. Baik. Kemudian yang kedua dari sifat-sifat orang yang beriman dengan keimanan yang benar, kata Allah Subhanahu wa taala, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah, maka زَادَتْهُمْ, maka ayat-ayat tadi itu menambah keimanan mereka. ya, bukan malah gelisah dengan ayat, tapi justru bertambah keimanan dan ketenangannya. Itu orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah ayat yang dibacakan itu menambah imannya, menambah keyakinannya, menambah kecintaannya, menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan sebab untuk menambah iman. Siapa yang ingin menambah imannya, maka silahkan memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Silakan. Ya, dan para ulama menjelaskan kepada kita bahwa ya, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk menambah iman daripada membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Ya, itu disebutkan oleh para ulama kita. Ketika mereka membahas tentang sebab-sebab menguatkan iman, maka mereka akan menyebutkan sebab diantaranya adalah banyak membaca Al-Quran. Baik. Seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, itu menyebutkan, kata beliau, falaysa syai'un anfa'u lil'abdi, tidak ada sesuatu dari amalan-amalan yang ada yang lebih bermanfaat. Semuanya bermanfaat atau tidak? Semuanya bermanfaat. Tetapi kata beliau, tidak ada sesuatu amalan yang paling bermanfaat, yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba fi ma'asyihi, apakah di kehidupan dunianya, wa ma'adihi, atau di kehidupan akhiratnya, wa aqrabu ilan najati, dan amalan ini aqrab, lebih mendekatkan dia kepada keselamatan. Semuanya menyelamatkan, tapi ini amalan ini aqrab, ia paling mendekatkan dia, paling cepat mendekatkan dia, paling ampuh dalam mendekatkan seorang hamba kepada keselamatan daripada mentadabburi Al-Qur'an, daripada mentadabburi Al-Qur'an. Ya, ini nasihat dari beliau. Subhanallah. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat dan lebih mendekatkan seorang hamba kepada keselamatan di dunia dan di akhirat daripada mentadabburi Al-Qur'anul Karim wa italatu at-ta'ammul, dan meluangkan waktu yang lama untuk menta'ammuli Al-Qur'an, untuk menelaah Al-Qur'an. Tayyib. Wa jama'a al-fikr 'ala ma'ani ayati, dan memfokuskan pikirannya untuk memahami makna ayat. Apa yang dibagi fokuskan? Ya, diluangkan waktunya yang lama untuk baik memikirkan ayat-ayat yang dibaca, memfokuskan pikirannya terhadap makna ayat yang dibaca. Maka yang seperti ini kata beliau, fa innaha tatlu'ul 'abda 'ala ma'alimil khairi wasyarri. Maka siapa yang banyak mentadabburi Al-Qur'an, memfokuskan pikirannya untuk memahami makna-makna ayat, maka ayat itu akan apa? Naam, tatlu'u, akan memunculkan kepada hamba itu apa? Ma'alimul khair wasyarr, tanda-tanda kebaikan dan tanda-tanda kejelekan seluruhnya. Akan dinampakkan kepadanya dengan ayat yang dia tadabburi, dia akan mampu melihat tanda-tanda kebaikan dan tanda-tanda kejelekan. Makanya itulah ilmu tadi yang saya sebutkan, cahaya. Ketika seorang hamba menekuni Al-Quran dan Sunnah, mentadabburi Al-Quran dan Sunnah, maka ayat yang dia baca itu akan menampakkan kepadanya tanda-tanda yang baik, tanda-tanda yang buruk terlihat. Wa'ala turqatihima, dan akan diperlihatkan, akan terlihat dengan ayat yang dia sering tadabburi, akan terlihat jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan kejelekan. Terlihat yang mana jalan-jalan kebaikan, yang mana jalan-jalan kejelekan. Wa asbabihima, dan ayat itu akan menampakkan kepadanya sebab-sebab jalannya, kemudian sebab-sebabnya. Ini sebab menuju kebaikan, ini sebab menuju kejelekan. Tayyib, kata beliau, watasabbata qawaid al-iman fi qalbihi, dan ayat-ayat yang ditadabburi itu, itulah yang akan mengokohkan pondasi-pondasi keimanan, tonggak-tonggak keimanan dalam hatinya. Itu akan mengokohkan tonggak-tonggak keimanan dalam hatinya. Jelas? Ya, maka ikhwas kalian yang hafizakumullah, siapa yang ingin selalu memperbaiki iman, maka banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ya, apalagi dia orang beriman. Orang beriman itu disebutkan dalam Al-Quran, wa idza ma unzilat surah, dan jika diturunkan satu surah, faminhum may yaqul, maka di antara mereka ada yang berkata, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa yang di antara kalian bertambah keimanannya dengan satu surah ini yang turun. Fa ammal ladina amanu, adapun orang yang beriman, kata Allah, fazadathum imana, satu surah itu menambah iman mereka. Zadathum imana wahum yastabshirun, dan mereka bergembira dengan satu surah yang Allah turunkan. Itu orang beriman. Ya, sahabat dulu ketika turun satu surah luar biasa mereka bahagianya, dan itu semakin mengokohkan iman mereka. Ya, makanya ketika mereka tahu Rasulullah akan wafat, mereka menangis luar biasa. Sebab apa? Tidak ada lagi turun ayat. Apa kata Allah? Turunnya satu ayat bagi orang yang beriman itu menambah keimanan mereka dan menjadikan mereka berbahagia dan bergembira. Ya. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ini lawan iman. Jadi orang yang dipenuhi hatinya dengan iman, bagaimana mereka? Semakin menambah iman mereka dengan satu surah itu. Semakin dibacakan, semakin bertambah iman mereka, dan mereka senang mendengarnya, berbahagia, senang mereka mendengarnya. Tapi orang berpenyakit hatinya, fi qulubihim marad, tapi orang yang terdapat di dalam hatinya penyakit, fazadatuhum rijsan ila rijsihim, na'udzubillah, maka satu surah yang dibacakan, didatangkan kepadanya, bukan memperbaiki dirinya, justru menambah kotoran mereka, justru semakin mengotori, membuat hati mereka berpenyakit di samping penyakit sebelumnya. Barakallahu fiik. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran memang itu luar biasa. Ya, siapa yang menginginkan tambahan iman seperti tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, banyak mentadabburi Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Ya, dan itu sudah banyak kejadian-kejadian yang bisa kita baca dalam sejarah, ya, bagaimana pengaruh Al-Quranul Karim di dalam memasukkan iman pada hati seorang hamba. Nah, Apalagi memang Allah turunkan Al-Quran itu sasarannya apa? Sasarannya hati. Sasaran Al-Quran itu hati manusia. Nah, itu sasarannya. Sehingga hati yang baik mudah menerima Al-Quran. Bahkan tidak pernah merasakan kepuasan ketika mendengarkan Al-Quran. Law sahhat qulubukum, kata Utsman, seandainya hati kalian baik, sehat, lama syabi'at min kalami rabbikum, maka hati itu tidak akan pernah kenyang dengan ayat-ayat Allah. Tidak pernah kenyang dia. Itu kalau hati sehat. Sebab memang Al-Quran itu sasarannya Allah turunkan untuk hati. Nah, kalau hati itu baik, Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi, Al-Quran itu luar biasa dalam menata keimanan. Coba antum merasakan saja, ketika antum terasa galau, bacalah Al-Quran. Cepat itu kembali energi, cepat itu. Antum terasa galau, terlalu banyak himpitan dunia dan seterusnya, cobalah duduk, ambil ayat-ayat Al-Quran, ambil mushaf, baca Al-Quran. Tadaburi ayat demi ayatnya. Ya, terasa itu. Kalau tidak terasa, berarti hati Anda memang bermasalah. Ya, sebab jangankan hati kita, batu saja yang begitu keras, tapi ketika Al-Quran turun kepada batu, apa yang terjadi? Batu itu hancur. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal, seandainya Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, la ra'aitahu, maka kamu akan melihat gunung itu khasyi'ah, ketakutan, khusyuk dia, takut dia, mutasaddi'ah dan tasaddu', berkeping-keping dia, hancur berkeping-keping, min khasyiatillah, disebabkan takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa memang pengaruh Al-Quran dalam melembutkan hati manusia. Luar biasa. Jangankan orang beriman ikhlas kalian, orang kafir saja itu bisa dilembutkan hatinya dengan Al-Quran. Orang kafir. Ya. Sahabat yang mulia. Siapa namanya? Adi bin Hatim. Bukan, Jubair bin Mut'im, sahabat. Namanya Jubair bin Mut'im. Kafir. Suatu ketika tapi beliau punya fitrah senang kebaikan. Bukan kafir yang memang menginginkan penyakit, enggak. Kafir tapi cinta kepada kebaikan, menginginkan kebaikan. Ketika dia lewat Nabi sholat maghrib, dia suka mendengarkan bacaan-bacaan Nabi. Dia lewat Nabi sholat maghrib, beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil maghrib bitur. Aku mendengarkan. Ini kata beliau setelah masuk Islam ya. Tapi ini beliau dengarkan sebelum masuk Islam. Kata beliau, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat maghrib membaca surah At-Tur. Wat-Tur wa kitabin mastur fi raqmin mansur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu dan seterusnya. Kata beliau, ketika sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqu. Ketika sampai pada ayat itu, jadi beliau dengarkan ya, dulu kafir, beliau dengarkan. Ketika sampai pada ayat itu, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, belum selesai satu surah At-Tur, apa yang terjadi? Kata beliau, kada qalbi an yatira. Hampir-hampir hatiku terbang. Allahu Akbar. Hampir-hampir hatiku terbang mendengarkan ayat-ayat itu tadi. Subhanallah. Apa maknanya itu kalau hati hampir terbang? Hah? Kira-kira apa maknanya itu? Hati hampir merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan yang luar biasa, sampai hatiku seperti terasa berterbang. Keluar dari tubuh, merasakan udara yang luar biasa enaknya. Keluar dari tubuh yang kotor, ya, terbang dia keluar mencari tempat yang bersih. Hampir dia terbang ketika mendengarkan bacaan-bacaan itu. Ini orang kafir ya. Hatinya orang kafir, ikhwas kalian, yang memang menginginkan kebaikan, ternyata apa? Tersentuh dengan bacaan Al-Quran Al-Karim. Wadarika awalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Dan itulah awal pertama kali menancap keimanan dalam hatiku. Setelah itu masuk, itu pertama kali, awal pertama kali menancap keimanan dalam hatiku. Itu yang menyebabkan beliau masuk Islam. Apa yang menyebabkan beliau masuk Islam? Al-Quranul Karim. Ya Allah. Bukan lagi menambah iman, memasukkan iman yang sebelumnya tidak ada iman. Jubair bin Mut'im. Iya. Sahabat Utsman bin Affan, sahabat Umar bin Khattab. Apa sebab beliau masuk Islam? Juga karena Al-Quran. Yang kita tahu hati Umar bin Khattab begitu keras, begitu menolak keimanan, sampai ingin menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai sudah membawa senjata pedang untuk menghabisi Rasulullah. Tapi begitu sampai di rumah saudarinya membaca Al-Quran, didengar bacaan Al-Quran, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu untuk membuat kamu celaka, untuk membuat kamu susah. Tapi Al-Quran kami turunkan sebagai peringatan, nasihat bagi orang yang mau takut kepada Allah. Itu didengar. Ya. Dan sebab itu masuk juga cahaya-cahaya iman ke dalam hati Umar bin Khattab. Ya, memang Al-Quran itu pengaruhnya luar biasa, ikhwas sekalian. Seorang ulama yang dulu sebelum menjadi ulama adalah, masya Allah, kehidupannya hitam. Jauh dari keimanan, jauh dari nilai-nilai keimanan. Ya, saking jauhnya dari nilai keimanan, ditakuti sama orang-orang kampung, ditakuti. Takut orang sama dia. Ya, kenapa? Begal. Subhanallah. Sampai orang ketakutan sama beliau. Namun apa yang bisa merubah kehidupan beliau? Apa yang menyebabkan cahaya iman kembali ke dalam hati beliau? Tidak lain Al-Quran. Al-Quran yang merubah kehidupan beliau. Siapa ulama itu? Siapa nama ulama itu? Siapa? Fudail ibn Iyad Abu Ali. Abu Ali Fudail ibn Iyad menjadi ulama luar biasa. Sampai sering kita dengarkan tafsir-tafsir beliau dibawakan oleh para ulama salaf. Dibawakan tafsir-tafsir beliau. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Sekelompok orang dihidupkan, sekelompok orang dimatikan. Untuk apa Allah ciptakan kehidupan itu? Untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Maka beliau tafsirkan, yang mana yang dimaksud lebih baik amalan di sini? Amalan lebih baik yang mana dimaksud? Kata beliau, akhlasuha wa aswabuha, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ya, wa akhlasuha wa aswabuha, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ya, yang ikhlas ayat tahu, yang aswab yang paling benar adalah mencocoki sunnah, kata beliau. Yang paling ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak dibawakan tafsir-tafsir beliau oleh para ulama salaf. Menjadi ulama luar biasa. Sebelumnya apa? Begal. Apa yang menyebabkan beliau berubah? Al-Quran juga. Ya, ketika beliau seperti biasa pekerjaannya, di malam itu dia ingin berbuat sesuatu kepada seorang wanita. Seorang wanita, dia ingin berbuat sesuatu kepada wanita itu. Dia sangat cinta kepada wanita, dia ingin berbuat sesuatu. Naiklah dia. Bukan, ya namanya, ya bukan lewat pintu. Memanjat. Begitu dia memanjat ingin turun, ternyata didengarkan orang di rumah membaca Al-Quran. Ayat yang dia dengarkan dibaca adalah alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya, kata Allah, bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka ketika mendengar Allah dan ketika Al-Quran dibacakan kepada mereka? Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka, untuk lembut hati-hati mereka, untuk takut hati-hati mereka ketika disebut Allah dan dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka? Itu ayat didengar. Ketika mendengar itu ayat, apa kata beliau? Al-an ya Rabbi, ya Allah, sekarang tiba waktunya. Sekaranglah tiba waktunya ya Allah. Kapan lagi? Apa kata Allah? Belum tiba ke waktunya? Kalau sekarang belum tiba, kapan lagi? Apa kata beliau? Al-an, sekaranglah waktunya ya Allah. Wa la takunu kal ladzina utul kitaba min qabl. Jangan kalian, kata Allah, seperti ahlul kitab sebelum kalian. Jangan kalian seperti mereka yang diturunkan juga kepada mereka ayat-ayat Allah tapi tidak memberi manfaat. Fatala alaihimul amad, berlalulah waktu. Faqasat qulubuhum, ternyata hanya menambah keras hati-hati mereka. Nah, sekarang belum tiba waktunya kalian orang beriman untuk melembutkan hati kalian, untuk menggetarkan hati kalian dengan ayat-ayat Allah, dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang didengar, berubah, langsung berubah. Al-an ya Rabbi, sekaranglah waktunya ya Allah. Maka beliau bertobat. Setelah itu beliau berjanji bahwa akan tetap di negeri haram menuntut ilmu sampai beliau jadi seorang ulama. Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, Abu Ali rahimahullah ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Jadi itulah Al-Quran. Ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah, qad ja'atkum mau'idah, telah datang kepada kalian nasihat, mir rabbikum, dari Rabb kalian, wasyifa, dan obat. Telah datang kepada kalian nasihat dan obat. Apa yang dimaksud obat di situ? Al-Quran. Obat untuk apa? Lima fis sudur. Obat untuk apa yang ada dalam dada? Obat untuk apa yang ada dalam dada? Itu yang diobati oleh Al-Quran. Apa yang ada dalam dada kita? Hati kita. Itu yang diobati oleh Al-Quran. Apa kata Allah? Datanglah kepada kalian ini obat. Untuk apa? Untuk mengobati hati kalian. Maka berobatlah kalian dengan Al-Quran ini. Kenapa hati yang mau diobati? Sebab kalau hati sudah sehat, yang lain akan sehat. Badan akan sehat. Kalau hati sehat, badan Anda akan sehat. Dan sebab palapetaka itu timbul dari hati yang kotor, hati yang tidak sehat. Maka itu yang mau disehatkan. Semua penyakit-penyakit hati itu membawa oleh petaka. Yang mana mau dia obati penyakit hati? Hasad. Maka obatilah dia dengan Al-Quran. Bacalah firman-firman Allah. Obatilah hasad anda. Obatilah kesombongan anda dengan membaca kebesaran-kebesaran Allah dalam Al-Quran. Obati hati anda. Ketidakjujuran anda ketika melakukan sebuah amalan, niat-niat anda yang buruk, obati semua dengan Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran adalah syifa, penyembuh, bukan dawa. Kalau dawa, apa arti dawa? Obat. Obat itu bisa menyembuhkan, bisa tidak. Tapi kalau syifa disebutkan, syifa penyembuh, pasti menyembuhkan. Ya, pasti menyembuhkan, tidak mungkin tidak. Tapi menyembuhkan bagi orang yang yakin. Menyembuhkan bagi orang yang beriman dengan ayat. Yakin dia dengan ayat, penyembuh, yakinilah penyembuh, pasti sembuh anda. Ya, dia sebagai syifa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Dan kami menurunkan Al-Quran, apa kata Allah? Dia adalah sebagai syifa, sebagai penyembuh, warahmah, dan sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Ingat, bagi orang yang dia menjadi obat, dia menjadi penyembuh, dan rahmat bagi orang yang beriman. Tapi kalau tidak beriman, artinya tidak yakin, ya sudah, tidak jadi penyembuh juga. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ya, Al-Quran ini ya adalah merupakan sebab yang paling luar biasa. Ya, apalagi nanti di bulan Ramadan ya. Insyaallah. Luar biasa. Kemudian berikutnya, setelah itu, nah ini yang inti pembahasan yang syahid dalam bab ini adalah wa ala rabbihim, ciri orang beriman, sifat orang beriman yang sebenarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang yang beriman itu hanya orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Wa ala rabbihim, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Itulah orang beriman. Tawakal mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita terangkan apa makna, apa itu tawakal? Apa itu tawakal? Hah? Apa definisi tawakal? I'timadu ala Allah, bersandar, bertumpu, bersandar hanya kepada Allah. Fi husulil matlub, di dalam meraih apa yang diinginkan. Wa daf'il makruh, dan menolak apa yang berbahaya, yang tidak disuka. Yang manfaat, ketika dia ingin manfaat, maka dia hanya bersandar, bersandar penuh hanya kepada Allah untuk mendapatkannya. Ketika ada bahaya, dia bersandar penuh hanya kepada Allah untuk menolaknya. Ma'asiqatami, disertai dengan apa? Siqah. Nah, ini yang penting, disertai dengan apa? Siqah. Apa siqah? Hah? Keyakinan. Keyakinan yang berbahasa. Allah mampu memang. Allah as-samad, Allah maha bergantung memang. Allah maha mampu memang. Yakin dia. Kalau saya bersandar kepada pasti Allah beri, tidak mungkin tidak. Yakinnya. Dan wafi'il asbab, dan dia tetap melakukan sebab-sebab al-ma'dun yang diizinkan dalam syariat. Nah, itulah tawakal. Nah, orang yang beriman itu hanya bersandar hanya kepada Allah dalam segala urusan. Dalam segala urusan, dunia atau akhirat. Agama ya, berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan dunia, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan sebab. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Kata Imam Ibn Katsir, maknanya hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal, maksudnya adalah la yarjuna siwahu, mereka tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Wa la yaqsuduna illa iyyah, dan tidak ada maksud mereka, semua maksud mereka hanya diserahkan kepada Allah. Wa la yaluduna illa bijanabihi, dan tidak ada tempat berlindung bagi dia, dia tidak pernah berlindung kecuali di sisi Allah. Wa la yatlubuna al-hawaij illa minhu, dan dia tidak meminta kebutuhan-kebutuhannya kecuali dari Allah. Wa la yarghabuna illa ilaihi, dan segala keinginannya hanya diminta, hanya disandarkan kepada Allah. Wa ya'lamuna, dia meyakini annama syaa'a kana, bahwa apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan terjadi. Itu keterangan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jadi intinya, orang yang beriman itu semua diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka melakukan usaha dan sebab. Dan mereka ketika menyerahkan kepada Allah punya apa? Thiqah, disertai dengan keyakinan. Yakin dia. Yakin dia, tidak ragu-ragu ya, tidak ada keraguan sedikit pun ya pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya apa berikutnya? Sifat berikutnya, alladzina yuqimuna shalah, ini sudah kita bahas pada ayat yang pertama ya, ala rabbihim yatawakkalu, wa ala allahi, ini sudah kita terangkan. Ya, baik. Kemudian alladzina yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, mereka orang yang beriman dengan keimanan sebenarnya, mereka menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, kata Allah, mereka itulah orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya. Ya. Jadi tanda orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya yaitu mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawakal mereka, kekuatan tawakal mereka kepada Allah itu sesuai dengan kekuatan iman mereka. Semakin sempurna iman, semakin sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna tauhid seseorang, maka semakin sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, sampai di sini dulu. Di pembahasan berikutnya akan diterangkan nanti keutamaan ketika seseorang bertawakal hanya kepada Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ini pembahasan puasa, nanti ada di pembahasan fikih. Bolehkah membaca Al-Quran dengan aurat yang terbuka? Boleh. Boleh. Tidak apa-apa. Ya. Sebab yang dipersyaratkan harus tertutup aurat, salat saja. Dan tawaf. Adapun tawaf tidak ya. Membaca Al-Quran saja. Apa salat itu dipersyaratkan harus menutup aurat. Adapun membaca Al-Qur'an dan berzikir tidak harus menutup aurat. Baik. Di antara ayat yang disunnahkan dibaca ketika mau tidur adalah qul ya ayyuhal kafirun. Itu disunnahkan dibaca sebelum tidur. Dan dianjurkan itu ayat yang terakhir atau zikir-zikir yang terakhir dibaca ya. dari Al-Quran. Berarti orang sudah mau tidur, berarti biasanya orang mau tidur itu terbuka, terbuka aurat. Dan itu disunahkan dibaca ketika mau tidur. Jadi tidak ada masalah dan tidak ada dalil yang melarang ya. Tidak ada dalil yang melarang ya aurat terbuka ketika membaca Al-Quran. Apakah batal wudu orang yang tidur dalam keadaan duduk? Seperti ini sudah dibahas juga. Tidur yang membatalkan wudu tidur nyenyak. Apakah dia duduk atau berbaring atau jongkok atau apa saja keadaannya, kalau tidurnya nyenyak batal. Kalau tidak nyenyak, walaupun dia berbaring tapi tidak nyenyak, tidak batal. Jadi patokannya adalah tidur pulas. Tidur pulas baru batal. Kalau khutbah mendengarkan khutbah, ya tergantung tidurnya bagaimana. Ya. Dan tidak, dan dengkur itu bukan patokan tidur nyenyak. Orang mendengkur, ya kalau dia mendengkur nyenyak, enggak. Paham? Bukan itu. Sebab ada orang belum tidur sudah mendengkur. Ya. Dan itu sahabat. Terjadi pada sahabat, mereka menunggu Nabi sholat Isya sampai mereka tertidur dan kedengaran got itu. Kedengaran suara-suara dengkur mereka. Ketika Nabi keluar dari sholat, mereka langsung berdiri walaya tawabba'un, mereka tidak berwudu. Langsung sholat bersama Nabi. Bukan juga ukurannya keluar keluar bebe, bukan juga ukurannya keluar bebe. Nyenyak, kalau keluar bebe-bebenya nyenyak di tidurnya, enggak, bukan itu ukurannya. Ya. Sudah saya bahas ini. Assalamualaikum Ustaz. Iman semakin meredup di dalam hati ini, maka apa gerakan yang harus diperbuat? Apalagi di daerah lingkungan kami sangat sedikit orang-orang yang berkenan mengingatkan kami kepada Allah. Ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, memang seperti itulah iman, yazidu bertambah dan berkurang. Itu pasti. Ya, mungkin tidak. Baik, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Baik, maka untuk mengembalikan, untuk menaikkan iman, ya ada sebab-sebab yang disebutkan oleh para ulama. Yang terakhir tadi Al-Quran itu tadi. Dan itu yang paling luar biasa. Yang kedua adalah banyak menghadiri majelis ilmu. Itu juga sebab yang luar biasa menambah iman. Banyak menghadiri majelis ilmu. Nasihat. Sebab di majelis ilmu juga ada Al-Quran dibacakan. Iya. Jadi makanya para ulama salaf, kalau mereka merasakan degradasi iman, kekurangan iman, maka mereka saling memanggil. Halummu, halummu. Mereka saling memanggil ya, halummu. Ayo kita kumpul, nu'minu sa'ah. Kita beriman sesaat. Bukan maknanya beriman, enggak. Maksudnya menambah iman, mengembalikan lagi iman sesaat. Sesaat maksudnya dengan sesaat saja kita duduk, kita bisa mengembalikan iman kita. Itu as-salah. Halummu nu'minu sa'atan. Hayo kita kumpul, kita beriman sesaat. Ya, barakallahu fikum. Memang luar biasa itu. Majelis ilmu itu luar biasa. Nah, kemudian diantara sebab juga kata para ulama adalah jalisus salih. Berteman dengan orang salih. Berteman dengan orang baik. Ya itu juga akan menambah. Kemudian yang termasuk juga sangat aktif menambah iman, ya qiraatus sirah, membaca sirah, sejarah as-salaf. Nah, itu luar biasa itu. Ya. Baik, langsung baca bagaimana as-salafus saleh. Bagaimana rasa takut mereka kepada Allah? Ya, bagaimana pengagungan mereka terhadap perintah Allah? Itu luar biasa itu, menambah sekali iman. Oleh kalau baca tangisan para as-salaf. Ada buku-buku khusus yang menulis tentang itu, buka'u as-salaf min khasyiatillah, tangisan para as-salaf disebabkan takutnya mereka kepada Allah. Luar biasa. Baca di situ bagaimana mereka baru mendengarkan satu ayat, woi luar biasa. Ya? Itu akan memancing juga kita. Oh, saya sampai di mana saya? Ya. Dan kalau kondisi sudah seperti itu, ya jangan memperbanyak membaca buku-buku bantahan. Dan jangan banyak menghadiri majelis-majelis jarwa ta'dil. Itu. Bukan berarti dilarang, enggak. Kondisi antum di saat itu, ya, lagi keras hati ditambah lagi rudung. Bantahan-bantahan, apalagi bantahannya ngawur. Akhirnya membalimi saudaranya. Membalimi saudara semakin mengeraskan hati. Kan dosa itu. Ya, ketika membalimi saudara, menuduh, memfitnah dan seterusnya. Ya, itu kan kebaliman kepada saudara. Dan tidak ada dosa yang lebih cepat dibalas oleh Allah di dunia dibandingkan dan tetap ada di akhirat, kecuali dosa al-baghy, kezaliman kepada orang lain. Ya. Baik. Makanya dulu para masyayikh ya, di awal-awal dakwah salaf, ya, ketika melihat kebengisan, ya, kekerasan sebagian salafiyun, ya, maka mereka para ulama salaf menganjurkan, nanti kalau kalian pulang buka buku-buku seperti Minhajul Qasidin yang dibahas oleh Ustaz Abdul Qadir. Buku-buku seperti itu. Sebab apa? Selama ini yang dibuka hanya buku-buku bantahan. Sedikit mempelajari buku-buku apa? Perbaikan iman dan akhlak misalnya, ya. Sekali lagi, bukan berarti anti tahdzir, enggak. Bukan anti tahdzir, termasuk bagian dari agama. Jarwa tadi termasuk bagian dari agama. Paham ini? Baik. Makanya ulama as-salaf, Syekh Badr al-Utaibi, seorang ulama, murid Syekh bin Baz, murid ulama besar, ya, beliau mengatakan bahwa, ya, bukan salaf itu hanya sekedar menghajar ahlu bid'ah, bukan hanya itu saja. Beliau menghajar ahlu bid'ah, apalagi talmihul wajah, memalingkan wajah, wa maddu syafah, yang menjulurkan lidah. Kan, tapi salaf itu adalah al-buka, tangisan. Bagaimana dia melatih dirinya untuk bisa lembut hatinya. Kemudian as-sibaq bis-saffil awwal, perlombaan untuk mendapati sok pertama. Berbuat baik kepada tetangga. Ya, itu salaf. Nah. Ya, jadi ikhwana fillah azzakumullah. Jadi saat-saat kita mengalami penurunan iman, maka banyaklah membaca buku-buku atau sejarah-sejarah salaf, salafus saleh. Ya, masyaallah. Ya, ada kitab bagus sekali, Aina nahnu min akhlaqis salaf. Bagus sekali. Buku ringkas tapi luar biasa. Aina nahnu min akhlaqis salaf. Di mana kita dibandingkan akhlaknya salaf? Di mana kita sudah sampai, di mana kita sudah dibandingkan akhlaknya alaikum salam. Bagus. Ada juga buku Al-Salafu Bainal Qawli Wal Amal. Salaf antara ucapan dan perbuatan. antara ucapan dan perbuatan. Artinya salaf itu bukan hanya pandai ngomong, tapi menggabungkan antara ucapan dan amalan. Itu bagus sekali, itu kan membantu kita. Selama ini kita hanya pintar teori, pandai sudah tahu ilmunya, tapi pengamalannya itulah. Pengamalannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar tidak takut kepada setan? Belajar tauhid. Ya. Belajar tauhid. Taib. Ya. Akan ada nanti hadis-hadis. Wa'lam annal ummata. Ketahuilah tauhid yang diajarkan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Tahuilah sesungguhnya umat ini, seandainya mereka berkumpul semua, semuanya berkumpul dari yang pertama sampai manusia terakhir untuk mencelakakan kamu, lam yadurru, mereka tidak bisa mencelakakan kamu. Illa bisyai'in, kecuali kalau itu sudah Allah tetapkan. Tapi kalau tidak tetapkan, biar mereka berkumpul semua. Ya? وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Syaitan-syaitan yang diperintah oleh tukang sihir, dia tidak akan bisa memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini terdapat potongan terjemahan makna ayat. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat dan menegakkan zakat. Saya pernah mendengarkan seorang ustaz menjelaskan bahwa menegakkan sholat adalah mentauhidkan Allah. Dan menunaikan zakat adalah membersihkan hati. Apakah tafsir itu benar? Allah Alam. Lihat saja buku tafsir. Lihat buku tafsir ulama. Kalau mereka menafsirkan begitu ya. Tapi kalau mereka tidak menafsirkan begitu ya, jangan buat-buat. Ya. Cukup bagi kita tafsir yang sudah ada. Tidak perlu kita buat tafsir lagi, tafsir-tafsir yang tidak mengacu kepada tafsir mereka. Ya, kalau mau buat tafsir ya ikuti tafsir mereka saja, cukup. Tafsir Ibnu Katsir, apalagi yang kurang? Tafsir At-Tabari. Tafsir Al-Qurtubi, banyak buku-buku tafsir ulama. Mulai dari yang panjang sampai yang ringkas, ada semua. Baik. Saat yang mana lebih utama di bulan Ramadan, membaca Al-Qur'an atau membaca arti dan tamat berkali-kali, atau membaca Al-Quran dengan artinya tapi lebih sedikit khatamnya atau menghafal Al-Quran? Yang lebih afdal adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Itu lebih afdal. Walaupun tidak khatam, tapi kalau dia membacanya dengan tadabbur dan dia memahami maknanya, itu lebih afdal. Lebih afdal dia ya. Itu lebih afdal. Dan itu yang dilakukan oleh as-salaf. Seperti Ibnu Mas'ud, ya, kami mempelajari Al-Quran 10 ayat 10 ayat. Tidaklah, kami akan pindah pada ayat berikutnya sampai kami betul-betul paham artinya dan paham maknanya. Kurang lebih seperti itu maknanya. Jadi itu rasal. Jadi mereka pindah setelah mereka memahami 10 ayat baru mereka pindah lagi. Sebab tujuan Allah menurunkan Al-Quran apa? Liyadabbaru ayatihi. Itu tujuannya, agar supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Itu tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran, agar supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Tetapi alangkah bagusnya kalau ditadabburi dan khatam, kan lebih bagus. Tapi kalau anu lebih bagus baca dan lihat terjemahan. Minimalnya lihat terjemahan, minimal tahu artinya apa yang dibaca, itu minimalnya. Kalau bisa buka tafsir ulama apa sebab turunnya, itu lebih bagus lagi. Cukup dulu. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.